hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Hidup ini memang penuh tantangan, tapi aku ingin bebas tanpa ada beban. Ku ingin santai seperti di pantai dan terbang tinggi hingga langit ku gapai. Bukan ku ingin berandai-andai, aku hanya ingin menulis meski aku tak pandai. Tuhan, izinkan kakiku terus berjalan dan bebaskan aku dari semua beban. Tahukah kamu, mimpiku berkeluarga dan punya pasangan wanita yang setia. Ku ingin jadi lebih baik dan tak ingin terluka. Ingin tumbuh dewasa lalu mati tenang tanpa celah. Mungkin bukan sekarang tapi nanti, aku tak tahu kapan, masih berharap yang pasti. Aku berdoa setiap hari, semoga hadiah istimewa dari Tuhan ku dapati. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Aku tahu cinta tak selalu benar, tapi hati aku baik macam bunga mekar. Aku tak romantis tapi aku setia. Yang kita semua butuhkan adalah cinta. Aku butuh cinta dan kamu butuh cinta. Hidup tanpamu semua terasa hampa. Aku ingin bebas hidup dengan cinta, bukan omong kosong hanya nafsu semata. Dalam hidup terkadang banyak hal buruk, beragam rintangan yang buat kita terpuruk. Maka aku berdoa untuk masa depan cerah, karena dengan semua ini aku sudah lelah. Begitulah aku yang tidak sempurna, ku manusia biasa yang punya banyak celah. Tak berharap banyak, tak butuh sempurna, hanya ingin hidup tenang tanpa banyak problema. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Aku hanya ingin bebas, hidup santai dan tertawa lepas. Hidup ini cuma sekali, mungkin ku kan hidup damai suatu saat nanti. Yes.